dia melihat bolehnya mengangkat pedang ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menuntut ilmu kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Taib. Ini yang dimaksud dengan ta'allum.